pantah indiani bisa sun sawang maning kapantah indiani bisa sun sanding maning ayune rupan riko anggudoring moto tulus asie maki sun rasakno jenget sing piso ilian riko sing kiampang ilian maki sun simpen ring ati ring pojok ati jenget sing piso ilian riko sing kiampang ilian make sun simpen ring ati ring pojok ati kapankah indiani bisa sun sawang maning kapankah indiani bisa sun sanding maning ayune rupan riko anggudoring moto tulus asie maki sun rasakno jangget sing piso ilian riko sing kempang ilian maki sun simpen ring ati ring pojok ati jangget sing piso ilian riko sing kempang ilian make sun simpen ring ati ring pojok ati jangget sing piso ilian riko sing gampang ilian make sun simpen ring ati ring pojok ati jangget sing piso ilian riko sing gampang ilian make sun simpen ring ati ring pojok ati.